إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, termasuk Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada kita, memberikan kesempatan untuk kita untuk beramal menambah bekal nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua dipertemukan dengan bulan-bulan yang mulia, dengan hari-hari yang mulia yang terbaik, yaitu diantaranya adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah dan juga hari yang lain setiap pekan, yaitu hari Jumat yang merupakan hari terbaik setiap pekan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul yaum tatlu'u fi syams, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya itu yaumul jum'ah, hari Jumat adalah hari terbaik. Dan kita telah dipertemukan oleh Allah SWT dengan hari Jumat, dua hari Jumat di 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, yang mana bulan 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah termasuk hari-hari yang sangat mulia, karena hari yang sangat mulia sudah sepantasnya kita untuk banyak beramal soleh padanya. Dan hampir 10 hari yang pertama itu meninggalkan kita. Tentunya orang-orang yang tidak beramal soleh di hari itu sangat menyesal. Adapun orang-orang yang beramal soleh di 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, dari bulan besar, itu akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepadanya untuk beramal soleh, apakah itu dengan puasa maupun dengan ibadah salat maupun dengan bersedekah maupun dengan berzikir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bertakbir dan lain sebagainya dari amalan-amalan soleh termasuk membaca Al-Qur'an. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah sudah mengingatkan kita semua, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berzikir mengingat Allah di hari-hari ma'dudat, hari-hari yang terbatas, yaitu di hari-hari tasyrik. Dan juga Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menyebut nama Allah, mengagungkan Allah, bertakbir di 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, yaitu fi ayyamin ma'lumat. Hadirin rahimakumullah, kita semua diperintahkan Allah, dianjurkan oleh Allah untuk senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segalanya kepada kita. Kesehatan, kesempatan dan nikmat iman, iman Islam telah Allah berikan kepada kita. Kenapa kita tidak bersyukur? Jangan kita taat kepada Allah melaksanakan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kenapa banyak kaum muslimin yang meninggalkan ibadah-ibadah, baik itu ibadah wajib maupun apalagi ibadah yang sunnah? Hadirin rahimakumullah, gunakan kesempatan yang masih ada ini di hari-hari yang mulia ini untuk kita banyak beramal, untuk kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya di surga itu ada orang-orang yang masuk surga dengan tanpa mendapatkan azab, tanpa mendapatkan hisab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang masuk surga berkat rahmat Allah, ada orang-orang yang masuk surga berkat syafaat Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadanya. Dan di antara orang-orang ini ada orang-orang yang paling tinggi tingkatannya, orang-orang yang masuk surga yang tanpa dihisab, tanpa diadab. Mereka lah sabiqum bil khairat, orang-orang yang bersegera kepada kebaikan-kebaikan. Kemudian ada orang-orang yang dia masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala berkat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang muktasid, orang-orang yang pertengahan, dan ada orang-orang yang masih suka berbuat dosa, tapi dia masuk surga berkat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atau syafa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman dalam surat Fatir ayat 32. Ayat 32. Summa arsalnal kitaba alladhi istafaina min ibadina wa minhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bi kharad bi idnillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Allah Ta'ala menyatakan dalam surat Fatir ayat 32. Summa arsalnal kitaba alladhi istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan, kami berikan kitab Al-Qur'an itu kepada hamba-hamba kami yang kami pilih, hamba-hamba pilihan yang mereka akhirnya masuk surga. Siapa mereka? Mereka adalah zalim li nafsih, orang yang zalimi dirinya. Orang ini adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia dia masih suka berbuat maksiat, masih meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah. Kadang dia menunaikan kewajiban, kadang tidak. Kadang dia melakukan kemaksiatan, kadang dia tinggalkan. Orang-orang seperti ini termasuk orang yang dikatakan oleh Allah Ta'ala zalimun li nafsih, orang yang mendzalimi dirinya. Maka orang seperti ini dikatakan oleh para ulama mereka masuk surga berkat syafaat Rasulullah SAW atau berkat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang muqtasid, orang-orang yang pertengahan, orang-orang yang mencukupkan diri melaksanakan perintah Allah yang wajib dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Ada orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban agama, akan tetapi mereka sedikit dalam mengamalkan amalan-amalan sunnah. Orang yang adalah orang-orang yang meninggalkan perkara yang haram, tapi kadang dia masih banyak terjatuh kepada perkara yang makruh. Mereka pun akan masuk surga berkat rahmat Allah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, maminhum sabiqum bil kharat, dan di antara mereka ada orang-orang yang bersegera kepada kebaikan-kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang di dunianya mereka menunaikan kewajiban agama, mereka pun melaksanakan, banyak melaksanakan, mengamalkan amalan-amalan sunnah. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan segala hal yang haram. Mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat yang hukumnya makruh. Mereka orang-orang meninggalkan perkara yang makruh. Orang ini adalah orang yang berada di tingkatan yang tertinggi. Mereka adalah orang yang betul-betul taat kepada Allah, betul-betul beriman kepada Allah, betul-betul dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan sunnah yang dia lakukan, apalagi amalannya wajib. Perkara yang makruh saja ditinggalkan, apalagi yang haram. Maka orang yang seperti ini pantas mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa rahmakumullah. Kemudian kita coba kita nilai diri kita. Kita termasuk yang mana di antara tiga golongan ini? Apakah orang yang termasuk golongan zalimul nafsi, orang yang suka menzalimi dirinya, masih suka berbuat maksiat, ataukah kita termasuk golongan yang berikut, yang kedua, orang yang menunaikan kewajiban dan meninggalkan yang haram, atau justru kita termasuk yang tertinggi, tingkatan yang tertinggi, yang terbaik, yaitu orang yang bersegera kepada kebaikan, menunaikan yang wajib, menunaikan yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan pula yang makruh. Hadirin rahimakumullah. Maka mereka ini orang yang bisa menunaikan yang wajib, yang dimudahkan untuk menunaikan yang sunnah, meninggalkan yang haram dan yang makruh ini, mereka mencapai hal itu atau bisa melaksanakan hal itu biidnillah, berkat izin dari Allah, berkat Allah, karena Allah sudah memberikan taufik dan hidayah kepadanya. Bukan semata-mata karena kepandian dia, bukan semata-mata karena ilmu dia, bukan semata-mata karena kedudukan dia. Akan tetapi sekali lagi, kita semua bisa beramal, kita semua bisa berbuat kebaikan, itu berkat taufik dan hidayah dari Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan Allah menghendaki kebaikan bagi kita semua, karena kita ingin menjadi orang yang berilmu, dan Allah memberikan ilmu kepada kita, kemudian kita beramal dengan ilmu yang kita dapatkan. Hadirin rahimakumullah, maka sungguh ini semua adalah zalika wal fadlun kabir, sungguh hal itu betul-betul merupakan keutamaan yang besar, keutamaan yang besar, yang mana mereka itu semua nanti golongan itu tadi disebut oleh Allah tadi, mereka akan masuk surga, surga Aden yang penuh dengan berbagai kenikmatan. Hadirin rahimakumullah, maka jadilah orang yang bersemangat, orang-orang yang mau berkorban, orang-orang yang berjuang di dunia ini. Karena hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah beramal untuk negeri akhirat. Beramal untuk negeri akhirat, berkorban untuk negeri akhirat. Dan barang siapa yang sungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan memberikan taufik dan akan membantunya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha ma'al muhsinin." Allah Ta'ala menyatakan, "Walladzina jahadu fina," dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, orang yang betul-betul beriman, orang yang betul-betul membenarkan ayat-ayat kami, betul-betul dalam belajar, betul-betul dalam menuntut ilmu di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti, sungguh pasti kami akan tunjuki dia, arahkan dia kepada jalan kami, jalan yang lurus, yang akan menyampaikan kepada surga. Wa inna Allaha lamal muhsinin, dan sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan, orang yang berbuat kebaikan yang baik dengan hubungannya dengan Allah, dan juga baik hubungannya dengan manusia, baik hubungannya dengan Allah berarti peribadatannya, ketakwaannya itu sangat tinggi. Dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan kepada manusia pun dia berbuat baik, suka bersedekah, berbicara yang baik, berakhlak yang baik dengan sesama manusia. Maka orang ini, orang yang suka berbuat kebaikan seperti ini, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Allah akan menguatkannya, Allah akan berikan taufik kepadanya, kepada kebaikan-kebaikan. Allah akan menolongnya di dunia dan Allah akan menolongnya nanti di akhirat. Hadirin rahimakumullah, maka jadilah orang yang sungguh-sungguh di dalam agama Allah, dalam berjuang di jalan Allah. Janganlah kita jadi orang yang pemalas, malas belajar, malas beramal. Janganlah kita tiru orang yang bodoh, janganlah kita tiru orang yang malas, tapi turulah, lihatlah, contohlah orang-orang yang terbaik dari umat ini, dari Nabi dan para sahabat, dan orang-orang setelahnya yang baik dalam mengikuti mereka. Contoh mereka, contoh para ulama, bagaimana kehidupan mereka dan cara tata cara ibadah mereka, bagaimana akhlak mereka, dicontoh. Contohlah para guru kalian, dari apa yang dilakukan oleh guru, dari yang baik-baik, dan tinggalkan dari kekurangan-kekurangan, hal-hal yang kurang dari guru kalian. Contoh yang baik, tinggal yang tidak baik. Niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang baik. Hadirin rahimakumullah, di hari ini, hari ini adalah hari Idul Adha, hari yang mulia, bahkan dikatakan termasuk hari yang paling agung. Rasulullah SAW telah menyatakan, "Inna adumal ayam inna Allah ya tabaraka wa ta'ala yawman fitr wa yawman nahr." Rasulullah SAW telah menyatakan, seagung-agung hari, semulia-mulia hari di sisi Allah SWT adalah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hadirin rahimakumullah, maka kita di sini saat ini tuh berada di hari yang mulia. Jika kita berada di hari yang mulia, maka jauhkan dari kita perbuatan maksiat dan hendaknya kita semakin meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hari ini adalah hari yang kita dilarang berpuasa dan dibolehkan untuk makan sembelihan binatang korban, tapi kita jangan terlalu disibukkan dengan perkara yang mubah, kemudian kita meninggalkan yang wajib, kemudian kita meninggalkan yang sunnah. Kita tetap dianjurkan untuk berzikir, bertakbir dimanapun kita berada, dan juga setelah sholat lima waktu, setelah sholat fardu. Kita dianjurkan untuk beribadah kepada Allah SWT dimanapun kita berada dan kapanpun. Ibadah kepada Allah itu terus dilakukan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kematian itu datang kepada kalian. Hadirin rahimakumullah, jadi hari ini adalah hari raya Idul Adha. Kita semua bergembira, bergembira karena sebelumnya kita pun telah menunaikan ibadah-ibadah di 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Mungkin kita sebelumnya telah berpuasa, baik puasa Arafah yang telah dinyatakan di dalam hadis Abu Qatadah bahwa puasa Arafah itu yukafirul sanatal madiyah wal baqiyah, bisa menghapuskan dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Alhamdulillah kalau kita bisa mengerjakannya. Kita bersyukur kepada Allah bisa mengisi 10 hari yang pertama dengan ibadah puasa, baik di hari Arafah maupun yang sebelumnya kita berpuasa. Hadirin rahimakumullah, kemudian di hari ini kita telah melaksanakan sholat Idul Adha yang merupakan suatu ibadah yang agung, yang merupakan syiar Islam, yaitu disyaratkan sebenarnya sholat Idul Adha dilaksanakan di tanah lapang yang luas supaya kaum muslim bisa berkumpul, tetapi karena suatu kondisi maka di hari ini kita laksanakan sholat Idul Adha di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala telah tetap memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada kita dan pahala untuk kita dan apa yang kita laksanakan ini. Hadirin rahimakumullah, jadi kita sudah menunaikan sholat Idul Adha dan sebentar lagi kita akan menunaikan ibadah korban, menyembelih binatang korban. Ini adalah suatu hal yang telah dicarakan dalam syariat Islam. Allah SWT telah menyatakan fasalli li rabbika wanhar, dan sholatlah karena Rabbmu, sholatlah karena Allah, wanhar, dan lakukan penyembelihan binatang korban. Ini menjadi dalil bahwa pelaksanaan sholat Idul Fitri itu lebih didahulukan sebelum penyembelihan binatang korban. Ayat ini menunjukkan apa? Tidak bolehnya kita menyembelih binatang korban sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dzabaha qabla shalah falyu'id." Barang siapa yang menyembelih binatang korban sebelum sholat Id, maka hendaknya dia ulang sembelihannya. Itu tidak dianggap sebagai ibadah korban. Sembelihan yang dilakukan sebelum sholat itu tidak dianggap sebagai ibadah korban, tapi hanya sembelihan biasa. Hadirin rahimakumullah, ibadah yang agung, ibadah yang besar, ibadah korban, yang siapa yang bisa menunaikannya, dia bisa menyembelih berkorban satu kambing, maka pahalanya untuk seluruh keluarganya apabila diniatkan dengan hal itu, termasuk orang yang meninggal dari keluarganya pun apabila diniatkan padanya akan mendapatkan keutamaan dari ibadah korban tersebut. Hadirin rahimakumullah, kemudian setelah hari ini ada hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik tetap kita berzikir kepada Allah dan kita pun tetap diperbolehkan untuk menyembelih binatang korban, karena Rasulullah SAW telah menyatakan kullu ayyami tasyrik dzabah, setiap hari-hari tasyrik itu penyembelihan boleh dilakukan, penyembelihan padanya. Jadi penyembelihan tetap boleh dilakukan sampai tanggal 13, akhir tanggal 13 Dzulhijjah. Hadirin rahimakumullah, kita pun berzikir di hari-hari tasyrik tersebut sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ayyam tasyrik ayyam aklin wa syurbin wa dzikrillah azza wa jal. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan dan minum dan juga berzikir mengagungkan Allah SWT. Tetap kita disyaratkan untuk bertakbir hingga selesai hari tasyrik. Hadirin rahimakumullah, dengan dipertemukannya kita dengan hari-hari yang mulia ini, semoga Allah SWT menjadikan hamba-hamba kita, Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang baik, yang soleh, dengan amalan-amalan yang kita lakukan, semoga itu menjadikan sebab kita masuk surga Allah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab kita menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah, ibadah kurban adalah ibadah yang merupakan sunnah Nabi Ibrahim. Dengan adanya ibadah korban itu mengenang kembali apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Nabi Ibrahim berdasarkan mimpi telah diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Tetapi karena beliau adalah orang yang beriman, tidaklah beliau menolak hal itu. Justru ia pun menawarkan bertanya kepada putranya, "Perhatikan, apa pendapatmu?" Nabi Ibrahim mengatakan kepada putranya, "Perhatikan, apa pendapatmu?" Maka dengan ikhlas Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah Ta'ala ini untuk menyembelih putranya, yang kemudian Allah menggantinya dengan seekor kambing yang besar, kambing kibas, yang dikatakan itu dari surga, yang sudah dipelihara sekitar berapa tahun di dalam surga. Hadirin rahimakumullah, ini sebelumnya Nabi Ibrahim, beliau adalah Nabi yang belum punya putra, belum punya putra, yang mengharapkan putra, sehingga beliau pun berdoa, "Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, ya Allah, karuniakan kepadaku dari orang-orang soleh, berikan kepadaku anak yang soleh." Tatkala Allah telah memberikan kepadanya seorang putra yang hampir menjadi dewasa, yang bisa membantu orang tua. Kemudian ternyata bagaimana Allah merintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya yaitu Ismail alaihissalam. Falamma balagha sa'ya qala, maka tatkala falamma balagha ma hu sa'ya, tatkala Ismail itu sudah mencapai masa untuk bisa melakukan usaha, bisa membantu orang tuanya, yaitu bersama Nabi Ibrahim, yaitu Ibrahim, apa? Qala. Nabi Ibrahim berkata, Ya Bunayya, inni ara fi manam anni adbahu, wahai anakku, sungguhnya aku bermimpi, aku melihat di dalam tidurku, aku bermimpi, anni adbahu, aku menyembelihmu. Fangdur mata taro, maka perhatikan, maka pikir-pikirkan dahulu, apa pendapatmu? Apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Ya badif al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, laksanakan perintah Allah, satajiduni minas sabirin, kamu akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ayah yang soleh, anak yang soleh, ini pun kemudian melaksanakan perintah Allah. Nabi Ismail menuruti, nurut kepada perintah Allah. Nabi Ibrahim juga menurut kepada perintah Allah. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim berusaha melaksanakan perintah Allah dengan berusaha menyembelih putranya. Tapi kemudian Allah menggantikannya dengan seekor kambing yang besar. Hadirin rahimakumullah, ini menunjukkan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, menunjukkan keikhlasan beliau di dalam mendahulukan perintah Allah di atas yang lainnya. Menunjukkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah, menunjukkan beliau adalah orang yang sangat membenarkan pengkhabaran dari Allah. Karena itu beliau termasuk Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan karena keberkahan beliau, akhirnya anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam itu kebanyakannya menjadi nabi dari kalangan Bani Israil. Kebanyakan nabi-nabi dari Bani Israel, keturunan Israel, Nabi Yakub, Israel Nabi Yakub, itu banyak yang menjadi nabi. Hadirin rahimakumullah. Adapun dari Nabi Ismail yang menjadi nabi hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Jadi demikian kita nasihatkan kepada kaum muslimin untuk memanfaatkan waktu yang ada dengan ibadah-ibadah kepada Allah SWT dan berzikir kepada Allah SWT. Sungguh di hari-hari yang lalu kita telah lalai, tidak banyak berzikir, tidak banyak bertakbir mengagungkan Allah SWT. Padahal itu adalah satu hal yang dianjurkan kita bertakbir mengagungkan Allah, karena memang Allah adalah Zat yang Maha Mampu, Zat yang Maha Sempurna yang tidak punya kekurangan. Kita berzikir mengagungkan Allah karena Allah yang memberikan segalanya kepada kita dari hal-hal yang bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari segala kejelekan dan memudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan memberikan tambahan ilmu dan dorongan semangat untuk menuntut ilmu dan beramal. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.